السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأصلي وأسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك ورسولك وصفوتك وخير خلقك سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين. فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وإذ قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Hadirin hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim para mufassir menyatakan terdapat 19 ayat yang Nabi Muhammad itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlaknya. Oleh karena itu seorang tabi'in datang kepada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Riwayat ini ditulis oleh Zamakhsyari dalam tafsirnya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ali bin Abi Talib ditanya oleh seorang sahabat tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Nabi tapi mendengar tentang cerita Nabi. Ketika dia bertanya kepada ya Amirul Mukminin, sifli man huwa Rasulullah. Ya Amirul Mukminin, tolong ceritakan aku bagaimana sifat-sifatnya Nabi. Maka Ali menjawab, aku akan tanya dulu sebuah pertanyaan. Jika engkau dapat menjawabnya, maka akan kuceritakan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ya Amirul Mukminin yang kau ingin tanyakan kepadaku? Kata Amirul Mukminin, kam min ni'amin anzalallah fi hadhihi dunya. Berapa banyak nikmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini? Tapi ini itu, ya Amirul Mukminin, amma takhaul Quran, apakah engkau tidak tahu tentang Quran sedangkan engkau adalah pintu gerbangnya Rasulullah. Al-Quran mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah maka yang Allah turunkan nikmat itu di muka bumi ini tidak akan dapat terhitung. Maka Amirul Mukminin pun menyatakan, bukankah di Al-Quran pula menyatakan nikmat yang tidak terhitung itu? Allah katakan, mata'ul hayati dunia qalil. Sesuatu yang Allah turunkan ke muka bumi ini, nikmat itu sangat kecil. Wahai sahabatku, Al-Quran menggambarkan nikmat yang tidak terhitung dengan kata-kata kecil. Tapi Al-Quran menggambarkan Rasulullah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Nabi gambarkan Al-Quran, sungguh engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang agung. Yang kecil engkau tidak bisa jawab, bagaimana kau tanyakan denganku sesuatu yang dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ha huwa Rasulullah. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Di dalam surah At-Taubah ayat 128 Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan kepada kita siapa Nabi Muhammad agar kita tidak bisa menyatakan dia adalah manusia biasa. Memang dia manusia biasa. Teruskan ayat itu. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ayat itu tidak titik dan tidak koma. Yuha ilayya. Itu perbedaan yang terbesar. Karena dia dibimbing oleh wahyu. Al-Quran pun menyatakan tentang pribadinya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak akan bertindak tanggung dengan hawa nafsunya. Akan tetapi dia selalu dengan dibimbing wahyu Allah, sedangkan kita dengan tabiat syahwat dan nafsu. Oleh karena itu Al-Quran menginformasikan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang seorang rasul, seorang utusan, min anfusikum, dari bangsamu. Dia bukan bangsa jin, bukan malaikat. Itu tafsir yang umum. Tapi Ibn Abbas fi tafsir Al-Mikyas fi tafsir Ibn Abbas, min anfasikum, memang dia manusia seperti kalian, tapi bibitnya bibit unggul. Siapa dia? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Nadir, terus ke atas, terus Huzaimah, Adnan, ke Ismail, Ibrahim, semakin naik, Nabi dipintar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu pun kakek-kakeknya Nabi penyembah berhala. Itulah yang Nabi mengatakan, takhayyaru liyutafikum fa'innal irdassas, pilih genetikmu karena dia akan turun menurun. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana waladi adam wala fakhr, aku anaknya Adam tapi aku tidak membanggakan. Memang Allah telah filter dia lebih dari yang lainnya. Parasnya, ya habibun ya gharul badru min husni wajhi, rembulan pun cemburu tentang ketampanan Rasulullah. Malaikat Jibril pun mengatakan, ya Rasul, ma ra'aitul bashar qad mithlah, aku tidak pernah melihat manusia seperti setampan engkau ya Rasulullah. Itu Jibril yang memuji Rasul. Khuliqta kama tasha, seakan-akan engkau diciptakan sebagaimana apa yang kau kehendaki. Huwa habibullah, dia adalah kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran memperlihatkan akhlaknya. Kalau dia bersalaman, maka dia tidak pernah menarik salamnya kecuali orang itu melepaskan terlebih dahulu. Kalau ada orang yang ingin mencium tangannya, dialah yang lebih dahulu ingin mencium tangan itu. Pada satu saat seseorang sahabat ingin mencium tangan Rasulullah, Nabi mengangkat tangannya, tidak diberikan oleh Rasul. Nabi mengatakan, wahai sahabatku, apa yang membuat tanganmu menjadi kasar? Ya Nabi, izinkan aku untuk mencium tanganmu ya Rasul. Nabi mengatakan, jawab pertanyaanku, mengapa tanganmu kasar tidak seperti yang lainnya? Ya Rasul, maaf kalau tanganku kasar mengganggu tanganmu yang lembut itu, tapi izinkan aku untuk mencium tanganmu. Nabi mengatakan, jawab pertanyaanku, ya Rasul, aku menumbuk batu, aku kuli bangunan, dengan hasil itulah aku berikan anakku dan istriku nafkah. Nabi mengatakan, izinkan aku untuk mencium tanganmu ya Rasulullah. Nabi mengatakan, izinkan aku untuk mencium tanganmu. Ya Nabi, aku yang ingin mencium tanganmu, berikan alasan untukku. Nabi mengatakan, tangan yang seperti inilah neraka jahanam malu untuk membakarnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika siapapun yang datang dia berdiri untuk menyambutnya, tetapi di saat dia masuk orang dilarang untuk berdiri menyambutnya. La tusayyi duni, jangan engkau pertuankan aku. Itu akhlaknya Rasul. Khuluquhul Quran, memang akhlaknya Quran. Fata'atturuk wal manazil wa bi'arfi zikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Kalau dia duduk begitu anggunnya dan duduknya semerbak harum di ruangan tersebut. Kalau dia berjalan di lorong-lorong, harumnya masuk ke rumah-rumah. Orang tahu ini Rasulullah lewat di tempat ini karena harumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlaknya? Wa in udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Kalau dia diganggu urusan pribadinya, dia akan memaafkan dan dia tidak pernah dendam. Tapi kalau urusan agama, 27 kali dia mengangkat senjata untuk membela agama Allah. Terbalik dengan kita. Kalau agama Allah dilecehkan, kita pura-pura tidak tahu. Tapi kalau seandainya pribadi kita, sampai ke Mahkamah Agung kita pun akan tuntut. أعوذ بالله من ذلك. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan Bilal, maka seseorang mengatakan, berjalan dengan Bilal, maka Nabi mengatakan, ya Bilal, aina ramani, mana yang biasa meludahi aku, mana yang biasa melempari aku dengan kotoran dan batu. Ya Rasul, aku mendengar sudah 3 hari dia sakit ya Rasulullah, mughmiya alaih, kadang-kadang dia pingsan. Ya Bilal, cepat kau ke rumah Fatimah, ambilkan makanan dan ambilkan bajuku yang terbaik untuknya. Bilal datang, Rasulullah sedang memangku orang tersebut, mengelap dengan surbannya. Orang itu sedang menggigil, dilap oleh Rasulullah dengan surbannya yang wangi. Datang makanan, diberikan makanan, disuapi dengan mulut yang pernah meludahi Rasul itu. Tangannya Rasulullah masuk ke mulut, mensuapi orang yang pernah meludahi, memakinya, melemparnya. Setelah itu diberikan baju oleh Rasulullah, ditidurkan. Setelah itu dia tinggal. Ya Bilal, tunggu sampai dia bangun. Ketika dia betul-betul sadar, dia katakan, ya Bilal, ini wangi tidak asing untukku, karena aku selalu mencium wanginya. Dia Muhammad. Betul, kata Bilal. Ya Bilal, asyhadu an la ilaha illallah wa annahu Muhammadur Rasulullah. Memang ya Bilal, tidak ada Tuhan, memang dia adalah Rasulullah. Akhlak. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir Zamakhsyari dalam peperangan Uhud, sebab turunnya sebuah ayat, fabima rahmatin min Allah lanta lahum falau kunta faddan ghalidhal qalbi lan hadu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fa idza azamta fatawakkal ala Allah. Ayat ini turun setelah peperangan Uhud yang di dalam hadis disebutkan beberapa sahabat meninggalkan Rasulullah karena kucak-kacirnya dalam peperangan itu dan kalah. Apa yang terjadi di saat sahabat-sahabat setelah 3 hari istri mereka bertanya kepada Rasul, ya Nabi, di mana suami-suami kami kalau mereka syahid atau syuhada, di mana bangkai mereka, mayat mereka, kami akan kebumikan. Tapi di saat kalau seandainya mereka terluka, kami akan berikan obatnya. Tapi kalau dia meninggalkan mereka, ya Nabi, ceraikan kami dari mereka karena mereka mengkhianat Nabi dan Allah. Apa jawab Nabi? Mereka ada, pulanglah kalian, ditutup aibnya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan peperangan, Nabi ditinggal masih ditutup aibnya. Setelah mereka datang, Jibril datang, ya Rasul, si fulan akan datang nanti sore. Apa yang dikatakan Nabi? Ya Ali, potongkan kambing untuk mereka karena mereka lapar. Allah, itu yang Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah berselawat kepadanya dan seluruh malaikat berselawat karena akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maaf bapak-bapak, ketinggian, wa rafa'na laka dzikrak, begitu tingginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salat kita yang kita ucapkan kepada Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, kita rukuk, kita sujud. Apa yang dikatakan, kalau seandainya engkau rukuk dan sujud kepadaku tapi engkau tidak sebut nama kekasihku dan keluarganya, aku tidak terima salatmu. Itu subhanallah, setiap salat kita ucapkan Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah mereka datang, Nabi menyambut mereka, mereka tertunduk, turun ayat Allah, فَبِمَا رَحْمَنْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Memang di dadamu ya Rasul rahmat, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, tidaklah kami utus engkau ya Nabi kecuali untuk rahmat alam semesta. Seakan-akan kalau ruangan ini tidak diberikan mahlam, maka ruangan ini akan gelap. Begitu pula alamin ini, alam semesta ini, tanpa Rasul maka tidak akan ada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kedudukan Nabi. Kalau ada orang mengatakan jangan mengkultus Nabi, baca Al-Quran, kita tidak mengkultus Nabi. Nabi dipinjamkan sifat-sifat Allah. Azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina, raufun rahim. Itu sifat-sifat Allah. Mengapa? Karena manusia satu-satunya yang meneladani akhlak Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan kita mengkultusnya. Akan tetapi dialah, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, memang dia uswah, contoh suri tauladan, jalannya, tidurnya, cara makannya, berumah tangganya, menjadi ayahnya, sahabatnya, jenderalnya, ekonominya, politikusnya, dia adalah contoh, tidak ada sedikit pun celah, karena dia maksum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ayat itu, fabima rahmatin minallahi linta lahum, engkau berbuat baik dan begitu sopan santunnya, engkau tidak keras dengan mereka. Apa? Wa'fu anhum ya Nabi, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, angkat tanganmu ya Rasul, minta ampun untuk mereka yang lari itu. Wasawirhum, jangan kucilkan mereka, ajak musyawarah. Ini akhlak Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, Jumat yang sangat terbatas, tidak mungkin kita membicarakan manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pujian wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh dia memiliki budi pekerti yang agung, dalam 15 menit kita ungkapkan tidak mungkin. Oleh karena itu marilah kita merenung, dia sangat mencintai kita. Azizun alaihi ma anittum, dalam peperangan dia yang terdepan dengan keluarganya, tapi dalam pembagian rampasan perang dia tidak pernah kebagian. Itu Rasulullah. Salman al-Farisi ketika mendengar gertak gigi Rasulullah di waktu malam dingin yang luar biasa di Madinah, Salman membangunkan sahabat yang lainnya, mendengarkan Rasulullah terdingin, luar biasa dinginnya. Salman datang kepada seorang sahabat, meminta selimut untuk Rasulullah. Sahabat itu mengatakan, kebetulan tadi sore ada yang datang dari Yaman, ini kisah, berikan Rasulullah. Ketika diketuk rumah Rasulullah, Nabi mengatakan, ada apa kau ketuk rumahku di malam hari? Ya Rasul, ini selimut untukmu. Ya Salman, ini yang aku tunggu, tolong berikan untuk anak-anak si fulan yang sedang kedinginan. Aku tidak begitu dingin, anak itu lebih dingin dariku. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat-riwayat Kanzul Umar, Musnad Imam Ahmad, At-Tirmizi dan lain-lainnya, ketika dalam sakaratil maut, Nabi tidak pernah memanggil anaknya Fatimah, Aisyah, Hasan, Husain atau Ali, yang diucapkan ummati, ummati, ummati, as-salah, as-salah. Ketika Jibril mendengar Rasulullah menangis, Jibril mengatakan, ya Rasul, bukankah seluruh pintu surga telah terbuka, arwah para anbiya telah ingin mengangkatmu, menjemputmu, 70 ribu malaikat rahmat datang untuk mengiringi arwahmu. Nabi menangis. Ketika itu Jibril mengatakan, apa yang kau tangisi? Ummati ya Jibril, ummati ya Jibril, umatku ya Jibril. Jibril terdiam kemudian menyebutkan sebuah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dia hibur Nabi dengan sebuah ayat, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bukankah Allah akan memberikan apa yang kau inginkan? Terhibur di saat itu. Kemudian Israel datang memberikan salam. Setelah itu Israel mengatakan apa? Ya Rasul, sudah siapkah engkau? Apa kata Nabi? Mabika bisakaratil maut ya Israel. Apa yang kau tahu tentang sakaratil maut? Israel mengatakan, yang aku tahu bukan rasanya, tapi ketika aku mencabut orang-orang yang soleh bagaikan aku mencabut kapas. Tapi kalau aku mencabut orang-orang yang zalim, pemakan harta anak yatim dan lain-lainnya, bagaikan aku menarik duri yang ada di dalam daging, sangat pedih dan sakit sekali. Ali irfa' yadaya, hai Ali, angkat tanganku. Di saat itu sebagaimana ketika Nabi Isra Mi'raj, Allah mengatakan, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi disalam oleh Allah, salam untukmu ya Nabi. Nabi tidak mengatakan, kalau begitu ya Allah terima kasih, salam untukku. Tidak, dia masih ingat umatnya, assalamu alayna wa ala ibadika salihin, salam untukku dan umatku dan umat-umat yang salihin sebelum aku. Itu Rasulullah. Sama dengan sakaratil maut, dia tidak inginkan untuk dirinya. Dia katakan, ya Allah, kalau seandainya ada di dalam umatmu, umatku ya Allah, dan hambamu yang bersyahadah kepada bersyahadah kepadamu dan bersyahadah kepada nabinya, dan ada dosa-dosa yang membuatnya sulit dalam sakaratil maut, biarlah nabinya hari ini yang merasakan untuk mereka. Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah dan para malaikatnya berselawat, dan Allah pun menjanjikan kepada kita, wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu yukhrijakum minadh dhulumat ila an-nur. Ini janji Allah. Allah dan seluruh malaikatnya pun akan berselawat kepada manusia yang berselawat kepada nabi. Bukan sekadar itu, liyukhrijakum, dan Allah akan mengeluarkan kesulitan kamu menjadi dari jalan yang baik, dari kegelapan menjadi jalan nur, cahaya. Itu janji Allah bagi orang-orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, sungguh keterbatasan waktu, marilah kita tanya diri kita, apakah kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mahsyar nanti yang Al-Qur'an mengatakan, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di saat anak kita lari, di saat orang tua kita lari, kita pun lari, istri lari, nafsi, nafsi. Tapi Nabi mengatakan, ummati, ummati, analah, ra'aitu ghurran muhajjalina min athari wudu. Hai umatku, sini, jangan kau bingung, sini, kata Rasulullah. Ini Nabi-Mu, aku tahu umatku, karena wudu-Mu bercahaya. Dia cari kita. Sementara anak kita lari dari kita, orang tua kita lari dari kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dibuka mata hati kita untuk memperjuangkan agamanya, untuk betul-betul kita mencintainya dan kita membela agamanya. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ni wa iyyakum من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل الفرقان هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقضي حاجاتنا يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن، jangan kau haramkan kami untuk menatap wajah nabimu di mahsyar nanti ya Allah. Jangan haramkan kami bersama kafilah nabimu ya Allah. Jangan haramkan kami ya Allah untuk mendapatkan syafaat nabimu ya Allah. Jangan pisahkan kami dari dia dan keluarga dan sahabat setianya ya Allah ya Rahman. Demi keagunganmu, demi asma-Mu, sungguh kami mencintainya ya Allah, sebagaimana dia telah mencintai kepada kami ya Allah ya Rahman. Tumbuhkan kecintaan kami sampai akhir hayat kami. Berikan kecintaan kepadanya dan keturunan kami untuk mencintainya ya Allah. Ilahi wa Rabbi, hanya kepada Engkaulah kami mengadu. Hanya kepada Engkaulah kami berharap. Hanya kepada Engkaulah kami tersungkur sujud. Ya Allah, bersihkan hati ini dari prasangka yang buruk terhadap saudara-saudara kami, dari keangkuhan, dari kesombongan, dari iri hati, dari dendam yang menghalangi cahayamu untuk melembutkan hati kami. Ilahi, siapa saja di antara kami ada yang berhajat baik, ya Allah, berkah hari yang agung ini, ya Allah, dari yang Engkau tunjuk Sayyidil Ayyam, ya Allah. Maka ya Allah, kabulkan hajatnya, ya Allah. Siapapun ya Allah yang dalam kesulitan, angkat segala kesulitannya, ya Allah. Dan siapapun yang dalam kesakitan, ya Allah, dari keluarganya, dirinya, ya Allah, ya Rahman, hari yang mustajab ini, ya Allah, sembuhkan penyakitnya, ya Allah. Ilahi, persatukan kaum muslimin, ya Allah, di bawah bendera Nabi-Mu, ya Allah. Satukan kaum muslimin, ya Allah. Satu kaum muslimin, ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faya ibadallah. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة.